Nak bangunkan suatu jenama ni bukannya senang. Jadi jangan suka-suka hati je nak ciplak hak orang. Abang ni, lepas 7 tahun baru orang kenal, baru orang pandang. Tambah lagi dengan kata-kata terlajak laris. Segak dan tampan, itulah aku. Kacak bergaya, itu gayaku. Terlajak laris, nama aku. Marilah semua ikut aku. Terlajak.